jelas di kebimbangan jiwaku ini. Tentunya berlainan seperti dulu ketika itu jalanku gelap. Betapa ceria menghampiriku, walaupun datang perlahan, tapi mempesona. Namun hatiku tenang menghiasi dan mewarnai cinta. Tapi mempesona.